orang menghafal Al-Quran meski dia belum hafid atau belum selesai hafalannya, nanti orang tuanya bisa mendapatkan mahkota pada hari kiamat nanti, mahkota dari cahaya. Naam, asalkan dia mengamalkan apa yang dia hafalkan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kalau dia hafid tapi tukang maksiat, tidak dapat. Ya, inti hafid tapi pacaran, tidak dapat. Hafid maling, hafid begal, tidak dapat. Ada Ustaz? Ada. Ya. Ada. Di kalangan nabi-nabi tadi itu, ada para huffaz yang jadi imam. Ya. Mengimami para nabi-nabi yang lain. Kasusnya apa? Begal. La haula wala quwata illa billah. Mana lari ayatnya kok sampai begal? Kan gitu ya. Illa ayyatub. Kecuali kalau dia bertaubat. Khadifidina azani allahu wa iyyakum. Naktabi bihadal qadar, kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafaddalu, barakallahu fikum.